الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih melanjutkan pembahasan dari bab yang ke-8 dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawa'il Kitab wa Sunnah, yang menjelaskan tentang hukum-hukum murtad. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, al-ahkam al-muta'alliqatu birriddah, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kemurtadan, murtadnya seorang, keluarnya seorang dari al-Islam. Yang pertama, al-mukrahu idza nataqa bima yujibu riddatahu bisabab al-ikrah فإنه لا يحكم بارتداده. Orang yang dalam kondisi terpaksa, tatkala dia mengucapkan sesuatu yang hukum asalnya dengan ucapan itu menyebabkan seorang menjadi murtad, namun dia mengucapkannya karena mukrah, karena terpaksa. Apabila dia tidak mengucapkan, mungkin dia akan terkena ancaman, ancaman untuk dibunuh, ancaman disiksa, dan yang semisalnya. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata kufur, misalnya mengakui kebenaran ajaran Nasara, mengakui kebenaran ajaran Yahud, dan yang semisal dari ucapan-ucapan kekufuran. Dia mengucapkan secara lisan, akan tetapi dalam hatinya dia tetap merasa tenang dengan iman, merasa yakin dengan al-Islam, dan menyadari bahwa apa yang dia ucapkan adalah ucapan kufur. Maka apabila di dalam hatinya dia tetap merasakan kemantapannya dengan iman, dengan Islam, la yuhkamu fa innahu la yuhkamu birtidadihi, maka tidak dihukumi bahwa dia murtad. Sebab unsur pemaksaan itu hanya ada pada yang zahir, baik ucapan atau perbuatan. Adapun sesuatu yang terdapat di dalam hati, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang bisa memaksa sesuatu yang terdapat dalam hati seorang. Sehingga selama hatinya masih merasa tenang dengan iman, dengan kebenaran Islam, maka dia diberi uzur. Hal ini dialami oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, yang keluarga beliau dan beliau disiksa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang terpaksa dalam keadaan kalbunya tenang dengan iman. Ini yang pertama. Yang kedua, al-murtaddu yustatabu thalathata ayyamin fa in taba wa illa qutila. Orang yang murtad, sebelum dia dieksekusi, maka dia diminta bertaubat terlebih dahulu selama 3 hari apabila dia bertaubat, maka itulah yang diinginkan. Namun jika tidak, maka dia pun dibunuh. Wa qatluhu lil imami aw naibihi. Adapun membunuhnya itu adalah merupakan tugas imam, penguasa. Imam yang dimaksud di sini penguasa, bukan imam masjid atau imam kelompok tertentu. Seperti yang kita ketahui sekarang ini hizbiyah banyak. Masing-masing bentuk kelompok dan membaiat para jamaahnya. Kalau misalnya di antara jamaahnya itu ada yang murtad, maka tidak boleh bagi mereka untuk mengeksekusi, membunuhnya. Apalagi kelompok-kelompok takfiri, mereka yang berpaham khawarij dan yang semisalnya, yang menganggap setiap yang keluar dari kelompoknya setelah dia berbaiat dianggap murtad. Dianggap telah murtad. Bukan yang keluar dari jamaahnya, keluar dari Islam. Dan itu merupakan hal yang kita saksikan di kalangan para jamaat hizbiyat. Sangat mudah sekali menghukumi orang lain dengan hukuman kafir, hukum murtad, keluar dari Islam karena keluar dari kelompoknya. Maka ini bukan tugas mereka. Dan hizbiyat bukan dari Islam. Yang sangat disayangkan mereka ini, kelompok-kelompok takfiri ini, itu memposisikan pemimpin kelompoknya seperti posisi penguasa. Oleh karena itu, para anggotanya diperintahkan untuk baiat. Wajib baiat. Tidak berbaiat, kafir, murtad, lalu menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada bai'at di pundaknya, maka dia mati jahiliyah. Lah dihukumi murtad. Imamnya berhak untuk bertindak. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini tugas imam. Wa qatluhu lil imam aw naibihi, atau yang menjadi perwakilannya, yang telah diperintahkan oleh imam atau ditetapkan ada lembaga khusus yang menangani permasalahan eksekusi tersebut. Kama madha bayanu dzalik, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Yang ketiga, al-murtaddu yumna'u min at-tasarrufi fi malih. Orang yang murtad dicegah untuk mengelola hartanya. Hartanya ditahan dalam wewenang penguasa. Fa in aslama mukhina min at-tasarrufi fi. Kalau dia kembali muslim, dia kembali masuk Islam, maka diberi hak untuk mengelola hartanya. Dia kembali muslim, maka hartanya terpelihara, hartanya kembali kepadanya. Wa in mata ala riddatihi aw qutila murtaddan famaluhu fai'un li baiti malil muslimin. Namun apabila dia mati dalam keadaan murtad, atau dia dibunuh dalam kondisi murtad, maka hartanya itu menjadi milik baitul mal, milik kaum muslimin. Li'annahu la waritha lahu, karena tidak ada ahli warisnya. Tidak ada ahli waris. Hukum murtad ini berbeda dengan hukum kafir. Seorang yang yang kafir belum tentu murtad. Murtad pasti kafir. Tapi seorang yang kafir belum tentu murtad. Seorang asalnya Nasrani, seorang asalnya Yahudi. Kalau Nasara, sesama Nasara, di antara mereka ada yang meninggal, saling mewarisi. Mereka semuanya kafir. Namun ini murtad. Maka murtad memiliki hukum yang lain. Dia tidak memiliki ahli waris. لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه أحد من الكفار لأنه لا يقر على ردته. Karena muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan tidak seorang pun dari orang-orang kafir yang lainnya yang mewarisi hartanya. Karena perbuatan murtad la yuqarru ala riddati, merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Berbeda kalau memang dasarnya dia sudah kafir, maka ada hukum-hukum. Dia sebagai ahli dhimmah, dia sebagai mu'ahid, dia sebagai musta'min. Namun ini hukum murtad berbeda, sehingga hartanya dikembalikan pada Baitul Mal untuk dimanfaatkan kemaslahatan kaum muslimin. Yang keempat, al-murtaddu la yughassal wa la yusalla alayhi wa la yudfan ma'al muslimin idza qutila ala riddatihi. Orang yang murtad tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh dikuburkan bersama kaum muslimin apabila ia dibunuh dalam kondisi ia murtad. Nah, terus gimana? Ya dibuang gitu aja. Bukan dikuburkan, ditanam. Sekedar untuk menghilangkan jejaknya. Ya. Tidak dimandikan, tidak diurusi jenazahnya. Buang masuk lubang, tutup, selesai. Karena tidak memiliki hurmah, tidak ada kehormatan. Yang kelima, tahsulu taubatul murtaddi bi'ityanihi bisyahadatain. Taubatnya orang yang murtad itu terbukti dengan dia mengucapkan dua kalimat syahada, dia mengulangi syahadatnya. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, terpelihara darahnya, hartanya, kecuali apabila ada hak-hak yang harus ditunaikan yang ia langgar. Seperti menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka dia harus mengulangi syahadatnya. Wa man kanat riddatuhu bisababi juhudi syai'in min umuri ad-din fatawbatuhu ila janibil ityani bisyahadatain iqraruhu bima jahada wa ankara wa ruju'uhu amma kafara bih. Dan barang siapa yang murtadnya disebabkan karena mengingkari sesuatu dari perkara-perkara agama ini. Dia mengaku muslim, tapi dia mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib. Silakan yang mau sholat silakan, yang tidak sholat pun tidak apa-apa. Tidak boleh dikafirkan. Ini orang mengucapkan kalimat murtad yang menyebabkan dia murtad. Dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dia mengetahui Islam meskipun secara zahir. Ketika dia mengucapkan perkara-perkara yang ma'lum minad-din bidarura, sesuatu yang diketahui di dalam Islam secara pasti, dia mengingkari, maka dia murtad. Nah, ketika dia hendak menyatakan keislamannya, tidak cukup sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tambah lagi. Gimana? Apakah kamu masih meyakini sholat lima waktu itu tidak wajib? Dia mengatakan, tidak. Sekarang saya sudah meyakini wajibnya. Saya meyakini itu. Dengan keimanan. Nah, baru diterima taubatnya secara zahir. Seorang mengaku muslim, tapi enggan mengerjakan sholat. Maka hukumnya dalam syariat Islam diancam untuk dibunuh. Dia mengatakan saya mau bertobat. Gimana cara bertobatnya? Dia memperbaharui syahadatnya dan dia harus menegakkan sholat. Dia harus menegakkan sholat. Fataubatuhu ila janibil itan bisyahadatain. Maka taubatnya di samping dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, iqraruhu bima jahad. Maka dia harus mengakui, meyakini apa yang telah dia ingkari. Wa ruju'uhu amma kafara bihi, dan dia harus rujuk dari hal-hal yang menyebabkan dia kafir dan keluar dari Islam. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita terangkan kaitannya dengan ahkamur riddah. Dengan demikian selesai bab yang ke-8 dan selesai pula hal-hal yang berkaitan dengan al-hudud, sehingga berikutnya kita masuk ke kitab yang ke-12 tentang hukum-hukum seputar masalah sumpah dan bernadar. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.